Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Insyaallah ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan memulai membahas risalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Sesuatu yang mencukupi dari akidah, yaitu akidah yang sahih, tentunya akidah yang benar, yang mengantarkan ke jalan yang lurus, rasyad, ya, yang bisa mengantarkan ke jalan yang lurus. Sebuah risalah yang ditulis oleh ulama ma'ruf, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Berisi tentang akidah lusunnah wal jamaah yang ringkas. Tentunya dengan disertai penjelasan dari ulama, yaitu dengan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita baca syarahnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita memasuki isi kitab atau risalah Lum'atul I'tiqad, ada baiknya kita membacakan biografi dari penulis, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Supaya kita tahu betapa ulama-ulama terdahulu itu semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menyebarkan ilmu, semangat pula barakallahu fikum membuat karya tulis ilmiah, yang mana kalau kita membandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya. Akan tetapi semoga dengan dibacakan biografi para ulama tersebut, para imam-imam ahlus sunnah, kita sedikit banyaknya bisa meniru, walaupun mungkin jauh, menirulah. Sebagaimana perkataan seorang penyair, fatashabbahu wa illam takunu mithlahum, maka hendaklah kalian tashabbuh, meniru orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, ulama, ada imam, alim ulama, tiru, akhlaknya, ibadahnya, menuntut ilmunya, tutur katanya, tirulah semampunya. Wa illam takunu mithlahum, walaupun kalian tidak seperti mereka, jauh memang, tidak bisa setara dengan mereka. Kemudian penyair itu mengatakan apa? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Sungguhnya meniru orang-orang yang mulia, para imam, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan generasi-generasi ulama setelahnya dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, itu adalah falah, keberuntungan. Gak ada ruginya, beruntung. Baik, pada cetakan syarah Lum'atul I'tiqad yang saya bawa disebutkan di sini tarjamatul muallif, biografi muallif, yaitu penulis kitab Lum'atul I'tiqad. Huwa, beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qudwatu Al-Allamatu Al-Mujtahidu Syekhul Islam. Beliau adalah seorang syekh, seorang imam, Al-Qudwah, yang menjadi panutan umat. Al-Allamah, yang sangat alim. Kalau alim itu biasa, berilmu. Tapi kalau sudah Allamah, itu barakallahu fikum, gelar yang cukup tinggi. Tidak sembarangan. Para ulama-ulama sekarang pun yang gelarnya Allamah sedikit. Barakallahu fikum. Al-Mujtahid, seorang ahli ijtihad. Syekhul Islam, syekhnya Syekhul Islam, syekhnya agama Islam ini. Muwaffaquddin, beliau julukannya apa? Muwaffaquddin. Orang yang diberi taufik dalam agama ini. Abu Muhammadin, kunyah beliau Abu Muhammad. Abdullah ibnu Ahmad ibni Muhammad ibni Qudamah. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Ibni Miqdam ibni Nasrin al-Maqdisi. Bin Miqdam bin Nasr pakai shad al-Maqdisi. Nisbah daerah Baitul Maqdis. Al-Jama'ili, daerahnya beliau. Thumma ad-Dimasqi, nisbah kepada Damaskus. Pindah beliau ke Damaskus. As-Salihi Al-Hambali. Beliau madhabnya apa? Hanabilah. Ikut madhabnya Imam Ahmad Al-Hambali. Sahibul Mughni, pemilik kitab Al-Mughni. Kalau orang itu menekuni ilmu fikih, itu pasti gak lepas dengan kitab Al-Mughni. Kitab yang masyhur, kitab tebal. Dalam bahasa para ulama, termasuk kitab Mutawalat. Kitab yang panjang lebar, miliknya madhab Hanabilah. Barakallahu fikum. Ma'rufnya Ibnu Qudamah, padahal namanya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Kakek beliau yang ketiga. Kakek beliau yang kedua. Ahmad bapak beliau, Muhammad kakek yang pertama, kemudian Qudamah. Mauliduhu, kelahiran beliau. Bijama'il, beliau lahir di daerah namanya Jama'il. Min a'malin Nablus, termasuk provinsi atau daerah Nablus. Sanah ihda wa arba'ina wa khamsi mi'atin fi Sya'bana, pada tahun 541 Hijriah tentunya, di bulan Sya'ban. Itu kelahiran beliau. Wahajara ma'a ahli baitihi wa aqaribi, kemudian beliau berhijrah bersama keluarganya serta kerabatnya. Walahu ashrus sinin, ketika itu beliau umurnya berapa? 10 tahun. Hijrah dari, pindah dari tempatnya Jama'il tadi, menuju Damaskus. Wa hafidzul Qur'an, dan sudah hafal Al-Quran. Lihat, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita niru aja, semampu kita berusaha menghafal Al-Quran. Tiru. Semoga termasuk orang-orang yang falah, orang-orang yang beruntung. Walazimal ishtighala min sigharihi. Dan beliau senantiasa menyibukkan nya sejak kecil menghafal Al-Quran. Wa qadabal khat al-malih, dalam usia masih kecil itu dia bisa menulis khat yang sangat indah. Kita nulis khat aja sudah gede kayak gini, belok-belok ya, orang bagus. Ini masih kecil sudah bagus. Memang barakallahu fikum disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ulama, ya, pembela agama ini. Wa kana min buhuril ilmi wa adkiyail alim. Dan beliau ini Al-Imam Ibnu Qudamah, yang risalahnya insyaallah akan kita baca ini, min buhuril ilmi, termasuk dari lautan ilmu. Iya. Kalau sudah dibilang lautan ilmu, ya sudah. Ilmunya itu tidak cuma segelas atau dua mangkok, tiga mangkok, satu baskom. Lautan ilmu sangat banyak. Iya. Wa adkiyail alim, dan termasuk orang alim yang cerdas. Iya. Wa rahala huwa wa ibnu khalihi al-hafidh Abdul Ghani fi awali sanati ihda wa sittina fi talabil ilmi. Ya, ini kebiasaan para ulama. Sudah menimba ilmu di daerah setempat, orang alim tempat, kemudian rihlah, pergi. Ya, dan beliau pergi rihlah bersama putra bibi beliau dari pihak ibu, khal, atau putra paman beliau dari pihak ibu, yaitu Al-Hafidh Abdul Ghani. Al-Hafidh Abdul Ghani ini yang memiliki risalah Umdatul Ahkam. Iya. Yeah. Hadis Umdatul Ahkam itu karya Abdul Ghani. Iya. Yeah. Dikisahkan sama-sama belajar, ternyata Al-Imam Ibnu Qudamah ini condong pada ilmu fikih. Ya, hadis bisa, cuma kepiawaiannya, keahliannya ke ilmu fikih, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi condongannya kepada ilmu hadis. Iya. Yeah. Sehingga karya tulis-karya tulisnya berkaitan dengan ilmu hadis Al-Imam Abdul Ghani, adapun Al-Imam Ibnu Qudamah berkaitan dengan fikih, walaupun beliau karya tulis yang lainnya tentu. Cuma menonjol, keilmuan yang paling menonjol dari Al-Imam Ibnu Qudamah dalam bidang fikih, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bidang hadis. Iya. Yeah. Fi awali sana ihda wa sitin fi talabil ilm. Pada awal tahun 61 fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu agama. Iya. Yeah. Jadi pada tahun berapa? Kelahiran beliau tahun 541. Kemudian di sini ihda wa sitin maksudnya adalah pada tahun 561. Berarti umur 20 tahun. Iya. Yeah. 20 tahunan. Iya. Yeah. 20 tahun kita masih malas-malas ya belajar ya. Insyaallah. Belum tahu apa itu menuntut ilmu. Beda, ya. Yeah. Wa sami'a min Abil Fath Ibnu Al-Battah. Dan mereka berdua mendengarkan ilmu dari seorang ulama yang namanya Abul Fath bin Al-Battah. Wa bi Zur'ah Ibn Tahir, dan di seorang ulama juga yang namanya Abu Zur'ah bin Tahir. Wa Yahya bin Thabit, dan juga Yahya bin Thabit. Wa Ta'ifatin, dan sekelompok ulama yang lainnya. Yeah. Masyhur kalau dahulu itu gurunya banyak. Iya. Yeah. Wa tala bi harfi nafi'in ala Abil Hasan Al-Bata'ihi, dan beliau membaca qiraah dengan qiraahnya Nafi. Harf di sini adalah qiraah. Iya. Yeah. Dengan qiraahnya Nafi di hadapan ulama yang namanya Abul Hasan Al-Bata'ihi. Ahli dalam qiraah. Cuma yang menonjol apa? Ilmu fikihnya. Wa bi harfi Abi Amr ala ustadi Abil Fath Ibni Al-Manna. Ya. Yeah. Dan membaca Al-Qur'an dengan qiraah bacaannya Abu Amr di hadapan ustaz beliau, guru beliau namanya Abul Fath bil Manna. Itu guru-guru beliau. Haddatha anhu, adapun yang meriwayatkan hadis atau bisa dikatakan meriwayatkan ilmu dari beliau. Yeah. Orang yang memiliki ilmu, menuntut ilmu dari seorang ulama, biasanya di antara keberkahannya memiliki murid-murid. Yeah. Al-Baha Abdurrahman. Barakallahu fikum. Wa Ibnu Nuqtah, juga murid beliau namanya Ibnu Nuqtah. Wa Ibnu Khalil dan Ibnu Khalil. Wa Dhiya. Dhiya ini yang memiliki kitab Al-Mukhtarah. Kalau antum pernah membaca Arba'un Nawawi, hadis Arba'un Nawawi, di situ nanti disebutkan ada kata-kata Al-Mukhtarah, fil Mukhtarah. Itu karyanya dia, Diyauddin Al-Maqdisi ini, muridnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Iya. Ada kisah yang menarik dari Diyauddin Al-Maqdisi warakallahu fikum. Ketika beliau mengeluhkan kesulitan beliau dalam menuntut ilmu, dalam hal ilmu hadis, ya, maka beliau mendapatkan bimbingan dari gurunya, barakallahu fikum, fa'akthir fi qira'atil Qur'an wa tadabburi wa amsali. Perbanyaklah baca Al-Qur'an, matadabburi dan semisal. Ya, barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, kullama, setiap kali aku memperbanyak membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, menghafal dan semisalnya, dimudahkan. Ya, ketika mencatat, ketika memahami kok mudah. Begitu pula sebaliknya, ketika waktu suatu waktu aku malas, kurang, susah juga. Nulis juga tapi kok enggak lancar gitu. Ya, misalnya biasanya dalam satu majelis mendapatkan sekian hadis, 200 misalnya. Kok ketika malas baca Al-Qur'an dapat 100. 70. Yeah. Maka beliau mengatakan benar-benar mujarrab. Yeah. Apa yang dinasihatkan oleh guru beliau. Yeah. Suruh memahami Al-Qur'an, mempelajari, membacanya, mentadabburi, menghafal. Itu termasuk barakallahu fikum pembantu seseorang dalam memahami ilmu agama dan semisal. Wa Abu Syamah dan juga murid beliau Abu Syamah. Wa Ibnu Najjar wa Khalqun dan juga Ibnu Najjar serta sekelompok orang yang lainnya. Wa kana 'alim ahli Syam fi zamanihi dan beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini adalah alim. Ya, yeah. orang yang berilmu dari penduduk Syam di zamannya. Syam, kalau dikatakan Syam pada zaman dahulu itu mencakup Yordan, Suriah, ya, yeah, Lebanon, ya, yeah, dan yang sekitarnya Palestina, yaitu Syam. Sekarang terpecah-pecah dari beberapa negara. Qala Ibnu Najjar, berkata Ibnu Najjar murid beliau, kana Imam Al-Hanabilah bi jami'i Dimashq. Dahulu beliau ini adalah imam madhab Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, di Masjid Jami' Damaskus. Yeah. Wa kana thiqatan dan beliau ini adalah orang yang terpercaya. Hujjatan, orang jadi hujjah, bukti, dalil ketika itu. Yeah. Nabilan, orang yang cerdas, brilian. Yeah. Ghazir al-fadli, banyak keutamaannya. Nazhan, orang yang suci, bersih. Yeah. Terkadang kan orang berilmu, tapi tidak suci dia. Cerdas, tapi dia orangnya barakallahu fikum pemikirannya menyimpang. Sebagaimana ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap ahli filsafat, orang-orang yang bergelut dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, beliau mengatakan utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Beliau mengatakan utu zakaan, orang-orang ahli filsafat tersebut, orang-orang yang cerdas, zaka, orang yang memiliki kecerdasan, brilian, tapi walam yu'tu zakaan, tidak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hati yang bersih. Sehingga ucapannya nyeleneh-nyeleneh. Iya. Yeah. Cerdas mereka, cerdas-cerdas, tapi hatinya enggak bersih. Iya, yeah. Beda dengan Imam Ibnu Qudamah ini. Cerdas tapi bersih hati. Wara'an abidan, orang yang wara', memiliki kehati-hatian yang luar biasa, tidak serampangan. Iya. Abidan, seorang ahli ibadah, ala qanunis salaf, sesuai dengan barakallahu fikum qanun, yeah, tata cara atau undang-undangnya salafus saleh. Yeah. Kadang orang itu abid tapi melakukan banyak kebidaahan, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan demikian yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah dan Maqdisi. Beliau seorang abid tapi sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh salafus saleh. Hal ibadah. Alaihi nur wal waqar, pada diri beliau ada cahaya dan barakallahu fikum al waqar, kewibawaan, ketenangan. Ini barakallahu fikum buah dari ilmu agama. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata al-Imam Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang kurang lebih beliau pernah mengatakan, innar rajula yatlubul ilma falam yalbas. Sungguhnya seseorang dia menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, falam yalbas, tidak lama itu, an yurafi takhasyuhi wasamti dan seterusnya, beliau menyebutkan berapa. Itu akan terlihat pada kekhusyuan beliau, kekhusyuan dia menuntut ilmu agama kok enggak khusyuk, kok perilakunya enggak baik, itu ilmunya enggak bermanfaat. Al-Imam Ibnu Qudamah nampak pada diri beliau tenang, bercahaya, ya, terlihat athar bekas pengaruh ilmu. Yantafiur rajul biru'yati qabla an yasma'a kalamahu. Seseorang itu bisa mengambil manfaat dengan melihatnya sebelum mendengar ucapannya. Melihat saja sudah mengambil manfaat, apalagi berbicara, menyampaikan ilmu. Tambah barakallahu fikum menimba ilmu yang sangat banyak sekali dari Ibnu Qudamah Al-Maqdis. Semata-mata melihat sudah hatinya ikut tenang, tentram, ya. Barakallahu fikum, sopan santun dan sekitarnya, dan semisalnya. Barakallahu fikum, melihat saja sudah bisa mengambil. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata melihat saja manfaatnya sangat luas, dikatakan sebagai sahabat yang keutamanya bisa mengalahkan tabiin yang ibadahnya sejak kecil sampai meninggal mungkin. Keutamaan sohbah, sahabat tidak bisa dikalahkan dengan keutamaan yang setelah. Sehingga ada yang mengatakan berkaitan dengan Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau itu generasinya segenerasi Al-Imam Malik, Atba'ut Tabi'in. Ada yang pernah menceritakan tentang beliau, beliau ini ibadahnya seperti sahabat. Barakallahu fikum, dermawannya, waroknya, ilmunya, kecerdasannya cuma satu saja, enggak jadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya derajatnya kalah. Sahabat semata-mata melihat Rasulullah sudah menjadi manfaat yang sangat banyak, dikatakan sebagai sahabat. Sebagaimana definisinya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nukhbatul Fikar, sahabat yaitu definisinya man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang atau afwan, man laqiya, bukan ra'a. Ini yang lebih dakik, lebih teliti definisinya. Karena sebenarnya mereka juga ada mendefinisikan man ra'a, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih dakik, lebih teliti lagi, man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Karena beliau sahabat yang buta. Kalau definisi man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan sahabat, tapi masyhur beliau sahabat. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk sahabat yang buta, di antaranya Abdullah bin Ummi Ibnu Ummi Maktum bin Ummi Maktum. Mukminan bihi, dan beriman kepada Rasulullah. Bertemu Rasulullah, berjumpa, salaman mungkin, ya. Yeah. Tapi kok enggak beriman? Ya bukan sahabat. Barakallahu fiik. Quraisy, orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Yeah. Orang-orang Yahudi tidak beriman, berjumpa dengan Rasulullah, tapi enggak mau beriman. Wa mata 'ala dzalik. Dan mati di atas keimanan tersebut. Barakallahu fiik. Mati di atas keimanan. Mati Beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Rasulullah SAW. Dia bertemu, berjumpa Rasulullah, beriman kepadanya, tapi matinya kafir, murtad. Ya bukan sahabat. Disebutkan ada yang namanya kalau yang Ubaidullah Ibnu Jahsin, suaminya Ummu Habibah yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah, itu diperselisihkan ya, tentang riwayat beliau tanasor ya, beragama Nasrani ketika di Habasyah. Riwayatnya ada menyebutkan perlu dikaji lagi. Yang jelas ada yang dahulunya sahabat kemudian murtad, yaitu Abdullah bin Khattal. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Khattal untuk dibunuh karena memiliki dua budak yang senantiasa mencela, menyakiti Rasulullah SAW. Ketika Fathu Makkah suruh dibunuh. Ya, walaupun bergelantungan di tirai Ka'bah, akhirnya dibunuh. Bukan sahabat karena mati kafir. Ya, murtad. Barakallahu fikum. Walau takhallalat riddatun, walaupun diselingi dengan riddah. Ya, artinya dia sahabat sempat riddah. Tapi kemudian dia masuk Islam lagi dan mati di atas keislaman. Alal asoh, menurut pendapat yang sahih dia dikatakan sahabat. Artinya apa? Khilaf. Tapi pendapat yang sahih dia termasuk sahabat. Apakah ada? Ada. Sahabat masuk Islam di masa Rasulullah, Rasulullah meninggal ayyamu riddah. Hari-hari banyak dari bangsa Arab yang murtad. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat ketika itu. Di antara ketika itu ada sahabat yang sempat keluar dari Islam, namanya Al-As'ad bin Qais. Ada yang menyebutkan nama aslinya Ma'di Karib. Al-As'ad itu maknanya itu rambut yang agak acak-acakan ya, kurang teratur. As'ad ya, dalam hadis itu As'ad Akbaro ya, rambutnya acak-acakan dan berdebu ya. Al-As'ad bin Qais ini sempat masuk Islam, kemudian Rasulullah wafat, banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad, Al-As'ad ini termasuk. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar dan para sahabat, ditangkap ini Al-As'ad bin Qais. Setelah ditangkap masuk Islam lagi, bagus keislamannya, dinikahkan Abu Bakar dengan adik perempuan dan bagus meninggal dalam keislaman. Jadi dia sahabat. Dikarenakan para ulama masukkan dalam hadisnya dalam kitab hadis, di antaranya Imam Ahmad. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum menulis mendengar ucapannya sudah mengambil manfaatnya juga, semata-mata melihat saja. Ya. Kemudian kita alihkan kepada Rasulullah yang lebih bagus lagi permisalannya. Ya. Wa qala Umar bin Al-Hajib, berkata Umar bin Al-Hajib menceritakan tentang Imam Ibn Qudamah, huwa imamul a'immah. Beliau ini imamnya para imam. Ya, kalau imam, seorang imam banyak mungkin. Tapi imamnya para imam, ya pemimpinnya para imam. Imamnya banyak, beliau pemimpinnya. Wa muftil ummah, dan ahli fatwanya umat Islam. Sanaf al-Mughni ashra mujalladat. Beliau membuat karya tulis al-Mughni 10 jilid. Kita bikin berapa lembar aja. Dulu enggak ada gini-gini, enggak ada cetak, pakai tulis. Itu barokahnya ulama-ulama terdahulu. Wal Kafi arba'ah, dan kitab Al-Kafi ini juga kitab fikih, arba'ah 4 jilid. Wal Muqni mujalladan, kitab fikih Muqni 1 jilid. Wa asya, dan beberapa karya tulis yang lainnya. Qala Al-Diya, berkata dia, Diyauddin Al-Maqdisi, kana rahimahullah imaman fit tafsir. Dahulu beliau Al-Imam Ibn Qudamah, semoga Allah merahmati beliau, imaman fit tafsir, seorang imam dalam bidang ilmu tafsir. Wa fil hadis, dan juga imam dalam ilmu hadis. Wa muskilatihi, dan muskilah-muskilahnya. Ya, problema-problema dalam ilmu hadis tersebut. Imaman fil fikhi, dan beliau seorang imam dalam bidang ilmu fikih. Bal auhadu zamani fih, bahkan beliau satu-satunya orang di zamannya yang barakallahu fikum membidangi ilmu fikih. Imaman fi ilmil khilaf, dan juga beliau imam dalam ilmu perbedaan pendapat. Syafi'i demikian, Hambali demikian, Maliki demikian, barakallahu fikum, Hanafi demikian, beliau tahu pendapatnya demikian. Tahu pendapatnya demikian, kemudian beliau merujukkan ini yang kuat. Wa ahadu zamani fil faraid, dan beliau satu-satunya imam di zamannya tentang ilmu faraid, ilmu waris. Imaman fi usulil fiqh, dan beliau imam dalam bidang ilmu usul fikih. Imaman fi nahwi, juga imam dalam bidang ilmu nahwu. Jangan meremehkan fikih, wah ilmu nahwu enggak bisa, bisa. Imam lagi. Wal hisab, dan juga ilmu hisab. Wal anjam as-sayyarah, dan perjalanan bintang-bintang. Wal manazil, dan letak-letaknya. Tufiya yaumal fitri sana 20 wa 600. Beliau wafat pada hari fitri. Itu pada Idul Fitri tahun 620 Hijriah. Barakallahu fik. Ini terjemah secara ringkas, biografi ringkas dari penulis kitab Lum'atul Idghar. Baik, sekarang kita baca mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Muqaddimatu Syarhi Lum'atul I'tiqad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya dan minta tolong kepadanya. Wa nastaghfiru, dan minta ampun kepadanya. Kita semua sadar atau enggak sadar, sengaja atau sengaja melakukan dosa. Maka sepantasnya kita barakallahu fikum meminta ampunan kepada Allah, istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa naghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Sudah dinaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tukhti' melakukan kesalahan dan dosa siang dan malam. Fastaghfiruni, jangan sombong. Istighfarlah kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, niscaya aku ampuni untuk kalian. Wa natubu ilaih, dan kami bertobat kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa. Jadi musuh itu tidak cuma di luar saja. Orang yang mengganggu stabilitas ketaatan kita kepada Allah, tapi juga dari dalam diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal kita. Kita berlindung. Amalan soleh tapi ada kejelekannya, kita berlindung. Apa kejelekannya? Bisa jadi riya. Bisa jadi ujub. Padahal amalan soleh, kejelekan yang muncul dari amalan tersebut, kita berlindung. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri hidayah, petunjuk kepadanya, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seorang Yahudi ketika meninggal, anak Yahudi ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ini sering membantunya Rasulullah Kemudian jenguk oleh Rasulullah SAW, diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian menengok kepada ayahnya yang Yahudi. Gimana nih ya? Diperintahkan Rasulullah untuk mengucapkan la ilallah, ditalkin. Maka ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah memberikan hidayah kepada dia menjadi muslim? Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada. Ya, maka banyak-banyak kita mohon hidayah. Ya, dalam solat kita diperintahkan Allah dalam Al-Fatihah. Ya, itu kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan jasmani atau yang semisalnya. Ya, pamannya Rasulullah. Siapa yang membimbing? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meragukan kredibilitas beliau sallallahu alaihi wasallam? Ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Ya, dalam riwayat Muslim, "Tidakkah kalian percaya kepadaku? Beriman kepadaku padahal aku ini adalah kepercayaan zat yang berada di atas langit, kepercayaan Allah, utusannya Allah. Kok kalian enggak percaya sama saya?" kata Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam demikian kedudukannya, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib kalau sudah Allah menyesatkannya. Ya. Barakallahu fiik. Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhaju bika bihi indallah, atau semisalnya. Wahai ammi pamanku, ucapkanlah la ilaha sebuah kalimat yang bisa aku jadikan hujah untukmu nanti di hadapan Allah SWT. Ternyata ada dua orang, Abu Jahal dan temannya, barakallahu fikum, menghasut supaya tidak menyanyi. Dikasih atifiyah perasaan, asobiyah terhadap agama nenek moyangnya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kau benci, jengkel dengan agamanya Abdul Muthalib, bapakmu? Bingung dia. Iya ya. Akhirnya dia mati dalam milahnya Abdul Muthalib. Milah kekukuran. Agama kesyirikan. Gak bisa masuk Islam. Rasulullah. Tapi kalau sudah disesatkan Allah SWT, tidak ada yang bakal memberikan petunjuk pada. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kata para ulama, abdun la yu'abbad wa rasulun la yukadzab. Beliau itu hamba, jangan diibadahi. Jangan disembah-sembah. Jangan diistighosai. Minta tolong ketika sulit, ketika panik dipanggil-panggil namanya. Jangan, beliau itu hamba, sama. Tapi beliau wa rasuluh, utusan Allah. La yukadzab, jangan didustakan. Jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Bukan hamba biasa, utusan Allah. Hamba jangan diangkat derajatnya sampai pada derajat ketuhanan sembah. Rasul jangan direndahkan, dilecehkan seperti orang biasa. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsan wa salamat tasliman kathira. Semoga salawat Allah tercurahkan kepada beliau, keluarganya dan para sahabatnya, serta orang yang mengikut mereka dengan baik. Dan semoga salawat keselamatan Allah diberikan kepada beliau, keluarga, sahabatnya dan orang yang mengikutinya dengan baik, dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fahada ta'likun mukhtasarun ala kitabil lum'atil i'tiqad. Maka ini adalah ta'lik, catatan kaki atau komentar yang ringkas atas kitab lum'atul i'tiqad. Alladhi allafahu Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibni Qudama al-Maqdisi. Yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi. Al-Maulud fi Sya'ban, yang beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban, sana 41 wa 500 min al-Hijrah atau Hijriah. Pada tahun 541 Hijriah, bi qaryah min a'mali Nablus, di sebuah desa yang termasuk daerah atau provinsi Nablus. Al-mutawaffa yawma Idil Fitri sana 20 wa 600 min al-Hijrah. Yang beliau wafat pada hari Idul Fitri tahun 620 Hijriah. Bidimashqa rahimahullah, di Damaskus. Iya, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menjelaskan tentang asal muasal beliau menulis syarah atau ta'liq yang ringkas, ya, catatan kaki yang ringkas, penjelasan yang ringkas pada kitab ini. Wa hadzal kitabu jama' fihi mu'allifuhu Zubdatul Aqidah. Kitab ini mu'allifnya mengumpulkan di dalamnya Zubdatul Aqidah, ya, inti dari akidah. Wa min thamma qararat ri'asatul ma'ahid al-ilmiyah dirasatu fi matn al-qism al-thanawi fil ma'ahid fi sanatil ula minhu. Dari situ, dikarenakan kitab tersebut ditulis oleh mu'alifnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, berisikan inti-inti pokok akidah al-sunnah wal-jamaah tentunya. Dari situ, pimpinan lembaga atau ma'had-ma'had ilmu, yeah, dirasatahu, yeah, pimpinan lembaga-lembaga ilmu agama tentunya menetapkan dirasatahu, yeah, mata pelajarannya fi matla'il kismi tanawi, di permulaan kelas sanawi. Sanawi itu setingkat sekolah menengah atas, setingkat SMA. Kalau setingkat SMP namanya mutawasithoh. Yeah. Di ma'ad-ma'ad, yeah, lembaga-lembaga sekolah. Yeah. Fi sanatil ulamin, pada tahun yang pertama. Liyakuna raqizah ya'tamidu alaya fi hadil marhalah. Untuk dijadikan pegangan yang bersandar dengannya pada tingkatan ini. Ya, tahun pertama. Wa nadharan li ahamiyatil kitab mawdu'an wa manhajan, dan dengan melihat pentingnya kitab ini mawdu'an dari tema serta metodenya. Ya, penting kitab ini. Ya, judul dan temanya penting, manhaj penulisannya, ya, tata cara penulisannya mu'alif, urutan-urutannya, metodenya juga penting. Wa adami wujudi syarhin lahu, dan karena ketidakadaan, tidak adanya syarah yang menjelaskan kitab tersebut. Beliau ketika menulis belum ada. Adapun sekarang ada syarah Lamatul Itiqad Syekh Saleh Fauzan, dan mungkin ada yang lainnya. Faqad aqadtul azma musta'inan billah mustalhiman minhu as-shawab fil qasdi wal amal. Ini para ulama. Maka aku bertekad bulat. Apakah dia bertekad bulat beliau mengandalkan keilmuan dan kekuatannya? Ternyata musta'inan billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena hamba ini adalah hamba yang lemah, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas, ya gulam ikhfadillah yahfadka, ya, dan seterusnya. Wa idasta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah, minta bantuanlah kepada Allah. Mustalhiman minhu shawab fil qasdi wal amal, dan meminta ilham kepada Allah supaya benar dalam niat dan amalan. Masyaallah. Seorang ulama yang demikian dalam keilmuannya, sangat tahu kelemahannya, sangat tahu kebodohannya, sehingga meminta tolong kepada Allah Zat yang Maha Berilmu, meminta ilham kepada Allah SWT supaya benar tujuan, niat, dan amalan dia. Bisa jadi di tengah-tengah pengen riak, pengen dipuji, pengen demikian supaya mendapatkan rizki ini, rizki itu. Ala an adha alaihil kalimatin yasiratan, untuk aku meletakkan dalam kitab tersebut kalimat-kalimat yang ringkas, ringan. Takshifu ghawamidhahu, yang bisa menyingkap, ya, perkara-perkara yang samar. Karena bahasanya nanti bahasa ulama mutaqaddimin, ya, bahasanya sangat tinggi, ya. Nanti bisa bagus antum lihat nanti matanya sangat barakallahu fikum. Hah? Tinggi, ya. Kalau kita baca matanya baru tahu keilmuan Al-Imam Ibnu Qudamah. Dijelaskan nanti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa tuwayya wa tubayyinu mawaridahu, dan menjelaskan sumber-sumbernya. Misalnya sebutkan hadis riwayatnya ini hadis ini atau apa. Wa tubrizu fawaidahu, dan memunculkan faedah-faedahnya. Wallahu arju an la yuk an yakilani ila nafsi tarfata ainin. Dan kepada Allah lah aku berharap untuk tidak menyerahkan kepadaku sekejap mata pun. Kepada diriku sekejap mata. Ini sebagaimana doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Ya hayyu ya qayyum wa idzat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, beristighatsah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keadaanku semuanya. Pekerjaanku, ilmuku, urusanku semuanya. Wala takilni nafsi tarfatin, janganlah engkau serahkan kepada diriku, barakallahu fikum, sekejap mata pun, karena hamba lemah. Wa an yumiddani bi rauhin min indih, dan aku hanya berharap kepada Allah semata untuk menolongku dengan bantuannya dari sisinya. Wa taufikin, dan dengan taufiknya. Wa yaj'ala amali mubarakan wa nafi'an, innahu jawadun karimun, dan semoga Allah menjadikan amalanku mubarakan, diberkahi. Apa ciri-ciri amal yang berbarakah? Barakallahu fikum, amalan yang di situ didasari ilmu yang benar. Sebagaimana ucapan Isa alaihissalam di surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku mubarakan di mana saja aku berada, yaitu dengan ilmu nafi', mengajarkan ilmu di sini, mengajarkan ilmu di sini, mengajarkan ilmu lagi, barakah. Wa nafi'an, dan bermanfaat, innahu jawadun karim, sungguhnya dia Allah SWT maha dermawan dan maha mulia. Lanjut atau sudah? Panitia, 10 menit lagi. Labas. Baik, sebelum masuk inti dari kitab, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kaidah-kaidah berkaitan dengan al-asma wa sifat. Kita baca pelan-pelan, kata beliau, qawaidu hamatun fil asma'i wa sifat. Kaidah-kaidah penting dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qabla dukhuli fi samimil kitabi uhibbu an uqaddima qawaida hammatan fima yata'allaku bi asma'illah wa sifatihi. Sebelum masuk pada inti kitab, aku ingin untuk memberikan kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, fil wajib nahwa nususil kitab was sunnah fi asma'illah wa sifati. Perkara yang wajib ketika berhadapan dengan nas-nas Alkitab dan As-Sunnah dalam nama-nama dan sifat Allah. Kita mendapati nanti dalam Alkitab, dalam Al-Quran disebutkan nama dan sifat Allah. Dalam hadis disebutkan nama dan sifat Allah. Disebutkan Al-Yad, sifat tangan, atau mungkin barakallahu fikum nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana ini kaidahnya? Kata beliau menjelaskan, al-wajibu fi nususil kitabi was sunnati, perkara yang wajib pada nas-nas Alkitab dan As-Sunnah, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin, yaitu menetapkan dalalatiha, pendalilannya, ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya. Mendalilnya zahir demikian yang sudah ditetapkan, min ghairi taghyirin, tanpa perubahan. Ini ketika disebutkan nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Kitab dan Sunnah. Sebutkan demikian, tetapkan seperti zahirnya. Jangan dirubah-rubah. Ini kaidahnya Al-Sunnah. Kenapa? Li'anna Allah anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubinin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bilisanil arabiyyi, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Fawajaba ibqa'u dalalati kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi fi dzalikal lisan. Maka wajib menetapkan pendalilan ucapan Allah dan ucapannya, ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keadaannya, fi dzalikal lisan, dalam bahasa Arab tersebut. Iya. Wa li anna taghyiraha an dhairiha qaulun 'ala Allah bila ilmin. Dan dikarenakan merubah, iya, merubah kalamullah dan kalamu Rasul dari zahirnya, itu adalah ucapan atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Allah mengatakan demikian, kau tafsirkan demikian, mana dalilnya ilmu? Jadi ini termasuk al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini bahaya. Wa huwa haramun liqouli ta'ala, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bighairil haqq, dan perbuatan dosa serta al baghya, perbuatan pelanggaran melampaui batas, bighairil haq, tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan, dan Allah mengharamkan untuk kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti sultan padanya, tidak menurunkan bukti padanya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan untuk kalian berbicara atas nama Allah, ma la ta'lamun, perkara yang kalian tidak mengilmuinya. Ini yang menjadi syahid dari haramnya al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Misalu dzalika qauluhu ta'ala. Misal penerapan kaidah tadi, membiarkan pendalilan sesuai dengan zahirnya, jangan dirubah-rubah. Firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah, yad, apa bahasanya? Maknanya tangan. Bahkan kedua tangan Allah mabsutatani, terbentang atau terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala menafkahkan, menginfakkan, kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Beliau menjelaskan, fa inna dhahiral ayati anna lillahi yadain. Maka sesungguhnya zahir ayat itu tadi, Al-Maidah ayat 64, bal yadau mabsutatani tadi, zahir ayat tadi, anna lillahi yadain, bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Hakikotain, yang hakiki, benar-benar tangan. Sudah kitabkan. Fayajibu izbatu dzalika lahu. Maka wajib menetapkan hal itu, kedua tangan itu, lahu, untuk Allah SWT. Ini penerapan kaidahnya. Fa'in kala qail, jika ada orang yang mengatakan, al-muradu bihima al-quwah. Oh, yang dimaksud dengan kedua tangan itu adalah kekuatan. Iya. Kalau antum lihat terjemahan bahasa Indonesia, hati-hati ya. Kadang-kadang tangan diartikan kekuatan atau kekuasaan. Ya. Khalaqtu biyadai, aku menciptakan dia Adam dengan kedua tangan, dengan tanganku, dengan diartikan kekuasaan. Ini mengartikan tidak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau lihat terjemahan-terjemahan Indonesia, hati-hati. Ya. Tangan diartikan dengan kekuatan. Yang dimaksud keduanya itu kekuatan. Kulna lahu, kita katakan kepada dia, hada sorfun lil kalam andohirihi. Ucapan itu, ucapan yadahu itu dimaknakan dengan kekuatan. Ini memalingkan ucapan Allah dari zahirnya. Lihat maknanya tangan, kok dimaknakan kekuatan. Fala yajuzu al-qawlu bihi li'annau qawlun ala Allah bila ilmin. Maka tidak boleh mengucapkannya. Dikarenakan itu termasuk qawlun ala Allah bila ilmin. Ya, mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Mana dalilnya kalau ayat itu maknanya kekuasaan? Ya. Gak ada. Ya, sudah. Jangan dipalingkan. Tetapkan sesuai zahirnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kaidah yang pertama. Masih ada kaidah yang lain. Ada berapa ini? Empat kaidah kalau gak salah. Iya, ada empat kaidah. Cuma ada yang panjang juga. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.